الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita lanjutkan kajian kita di Sahih Muslim bab yang ke-46. Ya, bab yang ke-47 ya. Bab ke-47. Bab istihbab isti'mal al-mughtasilah min al-hayd firsatan min misk fi mawdi' ad-dam. Bab anjuran wanita yang mandi dari haid memakai satu potong kain dari minyak wangi misk untuk diletakkan atau dipakai di tempat keluarnya darah atau tempat darah, maudhi tempat adab darah. Jadi maksudnya di sini secara zahir adalah seorang wanita ketika dia mandi atau mau mandi atau setelah mandi, dia mengoleskan kapas atau kain yang dikasih wangi-wangian di kemaluannya untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap diakibatkan dari dia haid, tentu setelah dia bersih. Kita lihat hadisnya, hadis 748. Hadatsana Amr bin Muhammad An-Naqid wa Ibnu Abi Umar jami'an an Ibn Uyainah qala Amr hadatsana Sufyan Ibn Uyainah an Mansur ابن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. وسبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة واجتبذتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها أثر الدم. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Dia menanyakan bagaimana dia mandi dari haidnya. Lalu Nabi berkata, Qala, yaitu Mansur bin Sofiyah. Dia mengatakan fadzakara bahwasanya perempuan itu menyebutkan annahu 'allamaha kaifa taghtasil, bahwasanya Nabi mengajarkannya bagaimana cara dia mandi. Summa ta'khudhu firsatan min misk, kemudian dia mengambil satu potong kain yang kena dengan satu potong kain atau kapas yang dikasih minyak kasturi. Fatatahharu biha, lalu dia membersihkan dengannya. Qalan, dia mengatakan, kaifa tatahharu biha? Bagaimana cara aku membersih dengannya? Qala tatahhari biha wa subhanallah. Bersihkanlah dengan memakai itu. Maha suci Allah. Lalu wastatara wa ashara lana Sufyan bin Uyainah bi yadihi ala wajhi. Lalu Nabi menutup, malu. Ini adalah kendala bagi komunikasi dalam permasalahan menjelaskan masalah kewanitaan pada laki-laki. Lalu Sufyan bin Uyainah, dia memberikan isyarat dengan tangannya di wajah. Yani Nabi menutup wajahnya. Ya, karena malu menjelaskan kepada perempuan ini bagaimana. Qala Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, wajtabadtuha ilayya, aku tarik dia kepadaku. Jadi di dalam ruangan itu ada Aisyah, ada Rasulullah, ada perempuan ini. Ketika Nabi sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mandi, yaitu dia mandi, kemudian dalam dia mengambil satu kapas yang dikasih wangi-wangian, kemudian dia oleskan atau dia bersihkan kekemaluannya. Tapi dia nanya lagi, kemana saya bersihkan dengan dia, dengan memakai ini, katanya. Lalu Nabi mengatakan, bersihkanlah. Karena malu, Nabi menjelaskan, lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menarik wanita tadi. Wa araftu ma arada Nabi, aku mengerti apa yang diinginkan oleh Nabi. Fakultu, lalu aku katakan kepadanya, yakni Aisyah. Fakultu, lalu aku mengatakan, tatabba'i biha athar dam, yakni bersihkanlah sisa atau bekas darah. Ibn Abi Umar dia mengatakan, tatabba'i biha athar dam, yakni bersihkanlah dengan kain tadi atau kapas tadi yang dikasih kasturi, ya, bekas dari darah. Dalam masalah ini Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya bahwa tata cara mandi laki-laki atau tata cara mandi perempuan dari haid dan nifas sama dengan tata cara mandinya laki-laki. Dan ini telah kita jelaskan dengan gamblang sebelumnya. Cara mandinya laki-laki perempuan sama dengan cara mandinya laki-laki. Yani mandi junub, ya. Mandi junub. Maksud dari wal muradu bihadal fi hadal bab, maksud dari bab ini, bayanu anna sunnata fi haqqil mughtasla min al-hayd, menjelaskan bahwasanya sunnah atau tata cara yang sesuai dengan sunnah di dalam wanita yang mandi dari haid adalah an ta'khudha shay'an min miskin fataj'alhu fi qat fi qatnatin atau khirqatin atau nahwiha. Yang sunnahnya bagi wanita untuk yang mandi dari haid adalah dia ambil, dia memakai wangi-wangian dengan mengambil, meletakkannya di kapas atau kain atau semisalnya. Fadudkhiluha fi farjiha ba'da iktisadiha, lalu dia poleskan ke dalam kemaluannya setelah dia mandi. Ini dia bersihkan. ويستحب هذا للنفساء أيضا. Dianjurkan juga kepada wanita yang suci dari nifas, karena sama-sama kriterianya yaitu keluar darah. لأنها في معنى الحيض أو لأنها في معنى الحائض. Bahwasanya orang yang nifas sama dengan makna haid. Wa dzakara mahamili min ashabina fi kitabihi al-muqni' annahu yustahabbu lil mughtasila min al-hayd wan nifas an tatayyab jami' al-mawadi' allati asabaha ad-dam min badaniha. Al-mahamili dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya Muqni', dia menjelaskan dianjurkan kepada wanita yang mandi dari haid dan nifas untuk berwangi-wangian di seluruh tempat yang kena darah dari badannya. Maksudnya kalau kena tangan, apa, tangannya kena darah dari haid itu dibersihkan, atau bagian yang lain yang kena dibersihkan dengan darah dengan kain tadi. Wa hadha alladhi dhakarahu fi ta'mim mawadhi' ad-dam min al-badan gharibun la a'rifuhu li ghairihi ba'da al-bahth anhu. Perkataan ini adalah yang menyeluruh pada setiap letak atau tempat yang kena dam, darah dari badannya. Ini adalah perkataan yang aneh yang aku tidak mengetahui perkataan ini dari orang lain ya, setelah dibahas atau dicari. Wakhtalafa al-ulama fi hikmati fi istimal al-misk. Terjadi perbedaan ulama di dalam apa hikmah dengan memakai minyak kasturi ini atau wewangian ini. Fas sahih al-mukhtar yang sahih yang menjadi pilihan. Alladhi qalahu jamahir min ashabina wa ghairihim, yang dikatakan oleh mayoritas mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Anna al-maqsud al-isti'mal al-miski tatyibul mahal wa daf'ir raihat al-kariha. Maksud memakai minyak wangi kasturi adalah mengharumkan tempat, maksudnya mengharumkan lokasi yang kena oleh darah tadi. Wa daf'u raihatil kariha, dan menghilangkan bau yang tidak baik. Wa haka afdal khuda' al-mawardi min ashabina wa jahini ashabina. Mawardi dari mazhab Syafi'i menyebutkan ada dua pendapat di dalam Syafi'iyah. Ahaduhuma hadza, yang pertama adalah ini, tujuan untuk memakai wangi-wangian itu adalah untuk membersihkan dan mengharumkan, kemudian untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Yang kedua adalah muradu kaunu asra ila uluqil walad. Dia katakan bahwa tujuan yang kedua adalah, atau maksudnya adalah, karena perbuatan seperti itu akan lebih cepat untuk bergantungnya anak. Maksudnya apa? Cepat menjadi pembuahannya. Setelah haid nanti dia bercampur dengan suaminya, yaitu akan lebih memudahkan untuk pembuahan. Qala fa in qulna bil awwal, ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة. فإن قلنا بالأول, kalau seandainya kita mengatakan pertama, ففقدت المسك, ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة, Kalau seandainya kita maksudkan yang pertama adalah untuk membersihkan dan mengharumkan, tahunya dia tidak mendapatkan minyak kasturi, maka dia memakai penggantinya untuk membersihkan atau mengharumkan aroma yang tidak baik. Fa'ulna bisani, kalau seandainya kita katakan yang kedua, ista'malat maqama maqafi dhalika fil qisti wal asfari wa syabihiha. Kalau seandainya, kalau ya seandainya yang kedua, maka kita pakai hal yang penggantinya dari qist atau azfar atau jari ya, kuku atau yang lain yang bisa menghilangkan. Qad ukhtalafa fi waqti al-isti'mali, terjadi perbedaan tentang memakai, kapan dipakai. Ada yang mengatakan setelah mandi, ada yang mengatakan sebelum mandi. Walhasil, maksud dari ini yang terkuat itu adalah menghilangkan aroma yang tidak sedap. Kalau seandainya minyak kasturi tidak ada, pakailah wangi-wangian yang lain. Kalau seandainya tidak ada wangi-wangian yang lain, disebutkan di sini pakailah tanah katanya untuk menghilangkan. Ya, kalau bagi kita berarti bisa memakai sabun, ya, dan yang lainnya. Kemudian di dalam memakai wangi-wangian ini untuk membersihkan atau mengharumkan lokasi yang keluarnya darah, ini dianjurkan kepada setiap wanita yang mandi baik haid atau nifas. Baik wanita yang punya suami atau yang tidak punya suami, ya, dia pakai setelah dia mandi, karena setelah mandi ini akan lebih bermanfaat. Karena sebelum mandi, nanti ketika mandi hilang, ya, karena dikikis oleh air. Kemudian saya katakan tadi, ya, kalau seandainya dia pakai misk, kalau tidak dia memakai wangi-wangian, kalau tidak dia memakai apa saja menghilangkan bau yang tidak baik, minimal adalah dengan air. Kemudian hadis di sini disebutkan tadi bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, menyuruh untuk membersihkan, lalu Nabi mengatakan subhanallah, dia mengucapkan subhanallah. Ucapan ini adalah ucapan karena keheranan, maka kita boleh mengucapkan itu ketika kita heran, subhanallah, kok gak paham-paham juga ya? Ya, atau juga Nabi dan riwayat yang lain mengucapkannya dengan la ilaha illallah, atau juga dengan takbir, ya, Allahu Akbar. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh Nabi karena keheranan. Baik, hadis berikutnya 749. Haddatsani Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi qala haddatsana Habban qala haddatsana Uhaym qala haddatsana Mansur an ummihi an Aisyah anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kayfa aghtasilu 'inda at-tuhur. فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث عائشة سفيان. Lalu dengan riwayat yang lain, dengan sanadnya kepada Aisyah, bahwasanya seorang perempuan bertanya kepada Nabi bagaimana cara dia berwudu bermandi ketika suci. Lalu Nabi mengatakan, ambillah olehmu satu potong kain atau kapas yang dikasih wangi-wangian, ya. Kemudian berwuduklah dengannya. Yakni pakai itu dan kemudian setelah itu berwudu. Hadis berikutnya حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم أغسل المحيط فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهرين بها. فقال عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن طهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسك فتدلك على رأسها فتدلك حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء. فقال عائشة نعم النساء نئس الأنصار النساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Hadis berikutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Asma datang kepada Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang mandinya dari haid. Lalu Nabi mengatakan dia yakni wanita itu ya, salah seorang di antaramu ambil airnya, wasidrataha, kemudian sidir, jadi dicampur air itu dengan air dengan sidir, daun bidara, fatatahar, lalu dia bersuci. Maksud bersuci di sini adalah ya bersih-bersih, fatuhsinu tuhur, kemudian berwudu. Ya, lalu dia berwudu dulu sebelum mandi. Thumma tasbu ala rasiha, kemudian dia tuangkan di atas kepalanya. Fadudlukuhu dalkan syarida, dia dia gosok atau dia usap ya dengan serius. Sampai hatta tablugh shu'una ra'siha, sampai air itu menyentuh pangkal-pangkal rambut, dasar rambut. Tsumma tasbu 'alaiha al-ma', kemudian disiramkan air. Tsumma ta'khudhu fursatan mumassakatan fatutahhar biha, lalu setelah dia mandi ya, kemudian dia ambil satu potong kapas atau kain yang dikasih wangi-wangi lalu dia bersuci dengannya. Lalu Asma mengatakan kaifa atatahharu biha, bagaimana aku membersihkannya? Allah subhanallah tataharina biha. Nabi mengucapkan subhanallah, engkau bersihkan dengannya. Lalu Aisyah mengatakan tukhfi dhalika tatabaina athar dam. Ka'annaha tukhfi dhalika fatatabaina athar dam. Ya, seakan-akan Aisyah dia berbisik dengan dia, lalu dia isyaratkan engkau mengikuti sisa dari darah atau bekas darah. Lalu dia bertanya tentang mandi junub. Kalau tadi mandi haid, mandi junub Nabi mengatakan ambillah air maka berwudulah dengan sempurna, kemudian atau sempurnakan wudu, kemudian menuangkan di atas kepalanya air, kemudian dia gosok-gosok sampai menyentuh dasar kepala, kemudian dia tuangkan air ke badannya. Apa bedanya antara wanita yang mandi haid dengan mandi junub? Bedanya kalau mandi haid setelahnya dia pakai misk minyak wangi untuk memoles di kemaluannya untuk menghilangkan sisa atau bekas darah. Adapun kalau mandi junub tidak, karena tidak ada darah. Ya, karena darah itu menyisakan aroma yang tidak sedap. Faqalat Aisyah, Aisyah mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Lam yakun yamna'ahunna al-haya'u ayatufaqahna fid-din. Yani rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama. Karena yang dia tanya sangat privasi dan berbicara dengan lawan jenis. Ini sangat dianggap ya sangat malu gitu ya. Tapi rasa malu mereka tidak menghalang mereka untuk belajar. Nah, di sini kita lihat hukum asal malu itu adalah baik. Apa itu malu? Yaitu seorang tidak mau tercela. Itu malu. Sehingga dia tidak mau menyebut hal-hal yang kurang baik. Namun dalam menuntut ilmu tidak boleh ada rasa malu. Dan ini adalah keistimewaan di dalam menuntut ilmu. Di luar menuntut ilmu harus dibudayakan rasa malu. Kalau misalkan dalam menuntut ilmu dibudayakan rasa malu, maka akan terbatas ilmu kita. Ada di antara kita mungkin, aduh saya malu bertanya, aduh saya malu, carilah waktu dulu, mau cari, ya mau ketemu sama ustaz, malu. Nah ini akan menghalangi banyak faedah, banyak kesempatan, banyak ilmu, ya, sehingga dia tidak mendapatkannya. Maka dalam menuntut ilmu hendaklah dipertipis rasa malu. Nah, namun tentu harus dengan penuh adab. Baik. Hadis 751, wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Syu'bah fi hadzal isnad nahwu qala subhanallah tatahri biha wastatar. Yani mengungkapkan bagaimana Nabi mengucapkannya, subhanallah engkau bersih, kemudian engkau bersihkan dengan itu, lalu Nabi menutup wajahnya. Karena ya kita juga malu. Ya. 752, wa haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah kilahuma an Abi al-Ahwas an Ibrahim ibn Muhajir an Safiyyah binti Syaibah an Aisyah qalat dakhalat Asma'u bintu Syakali ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. Aisyah mengatakan masuk atau datang Asma bintu Syakal kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana cara mandi salah seorang di antara kita apabila dia bersih dari haid? Lalu disebutkan hadis dan tidak disebutkan di dalamnya mandi junub. Kalau kita perhatikan muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan buku Sahih Muslim ini, di dalam satu pembahasan dia berusaha untuk mengumpulkan seluruh riwayat yang dia pandang sahih sampai Siapa ini orang yang datang ini? Dan melihat yang pertama kan seorang perempuan. Terus berikutnya disebutkan namanya Asma. Tidak tahu juga nih Asma ini banyak nama para sahabat, Asma banyak sekali. Lalu dimunculkanlah riwayat bahwa namanya adalah Asma binti Syakal. Ya, nah ini adalah keistimewaan dari kitab Sahih Muslim. Dari satu pembahasan terkadang terlalu rinci, makanya kita lihat berulang-ulang sanadnya. Nah, malahan sanad ini berulang-ulang, maksudnya disebutkan lagi sanadnya dulu, disebutkan sanadnya. Karena terkadang di dalam beberapa jalur terjadi perbedaan dari sisi lafaz penyampaian hadis. Kadang-kadang ada akhbarana, kadang-kadang ada haddatsana. Nah, di dalam penilaian ulama tentang kekuatan penyampaian hadis, bahwa haddatsana, ada yang memandang itu lebih kuat daripada akhbarana. Dan tentu lebih kuat daripada hanya memakai an. Ya, apalagi dalam diantaranya kalau seandainya seorang perawi itu tertuduh sebagai orang yang mudallis. Mudallis itu suka menyamarkan riwayat. Ya, itu secara bahasa mudahnya, suka menyamarkan. Nah, kata-kata an itu boleh jadi menyambung, boleh jadi tidak, tapi sepertinya dia menyambung. Nah, dengan memakai haddatsana atau akhbarana, itu sudah pasti dia langsung mendengar. Kalau haddatsana, itu gurunya yang membacakan hadis, dia langsung mendengar. Kalau akhbarana, itu adalah muridnya membacakan ke guru, dia mendengar bacaan dari bacaan yang dibacakan kepada guru. Berarti dia kedua-duanya betul-betul hadir di dalam majelis itu. Nah, maka kalau kita lihat, kita ulang-ulangi bacaan disebutkan riwayatnya dari sini, dari sini. Ya, sebenarnya itu adalah intinya. Nah, namun supaya memudahkan bagi kita, saya tidak membahas tentang dari sisi keilmuan hadis, kita hanya masuk ke dalam pembahasan fikih hadis. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya mandi junub dan mandi mandi haid berbeda perempuan. Apa aja perbedaannya? Oh, ini yang kedua. Kalau mandi junub tidak perlu membuka kepang rambutnya. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, kalau mandi haid dan nifas harus membuka kepang rambutnya. Wallahu ta'ala alam, shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready?